Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas 5 kelompok isim yang penting untuk difahami. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan isim ditinjau dari keberadaan tanwin. Hukum asalnya, semua isim akan memiliki tanwin pada huruf terakhirnya. Sampai ada sebab lain yang menjadikan tanwin ini hilang, seperti imbuhan alif dan lam, atau isim tersebut menjadi idofah. Isim yang memuat imbuhan alif dan lam, maka tanwinnya wajib dihilangkan. Seperti contoh kata kitabun. Ketika ditambah alif dan lam, maka wajib dibaca al-kitabu dengan domah saja, bukan dengan domatain. Begitu pula ketika kata kitabun menjadi idofah. Seperti contoh kitabu zaidin. Maka tidak boleh dibaca tanwin menjadi kitabun zaidin. Sebaliknya, kata kitabun ketika berdiri sendiri tanpa alif dan lam atau tidak diidofahkan, maka wajib dibaca tanwin dan tidak boleh hanya menggunakan domah saja. Nah, jenis isim yang bertanwin ini disebut dengan isim munsharif. Rata-rata isim yang ada termasuk dalam jenis ini. Seperti masjidun, babun, zaidun, ainun. Namun terdapat beberapa isim yang tidak boleh bertanwin, bahkan meskipun kata tersebut berdiri sendiri. Isim yang termasuk jenis ini disebut dengan isim ghairu munsharif. Contohnya terdapat dalam Al-Quran. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. Bila kita amati, dalam seluruh ayat Al-Quran yang menyebut nama Nabi Ibrahim, maka akan kita dapati bahwa seluruhnya tidak memiliki tanwin. Berbeda dengan penyebutan nama Nabi Nuh. Salah satu contohnya dalam ayat berikut. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Perhatikan bahwa nama Nabi Nuh disebutkan dalam keadaan bertanwin. Akan tetapi, nama nabi-nabi yang lain, mulai dari Nabi Ibrahim hingga Daud, tidak ada satupun yang memiliki tanwin. Ini dikarenakan nama nabi-nabi yang lain termasuk isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak boleh memiliki tanwin. Selain tidak bertanwin, isim ghairu munsharif ini juga tidak boleh mengandung harokat kasrah pada huruf terakhirnya. Oleh karena itu, kata Ibrahim pada ayat di atas tidak dibaca kasroh meskipun didahului oleh huruf jar. Lalu apa saja isim yang tidak boleh bertanwin? Berikut ini pengelompokan isim yang tidak boleh mengandung tanwin. Kelompok pertama adalah seluruh nama wanita. Nama-nama yang digunakan untuk wanita, baik yang diakhiri dengan ta marbutoh maupun tidak, maka nama tersebut tidak boleh mengandung tanwin. Seperti nama Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu, Zainabu, Maryamu. Terkecuali untuk nama wanita yang tersusun dari 3 huruf dan huruf tengahnya adalah harokat sukun, maka nama tersebut boleh dibaca tanwin seperti nama Hindun. Selanjutnya, seluruh nama laki-laki yang diakhiri tamarbutoh maka tidak boleh mengandung tanwin, seperti nama Maisaratu, Usamatu, Muawiyatu. Kemudian seluruh nama yang berasal dari non-Arab, seperti nama-nama Nabi pada ayat yang telah kita sebutkan, maka nama tersebut termasuk kelompok yang tidak boleh mengandung tanwin, kecuali untuk nama yang tersusun dari 3 huruf. Maka nama tersebut termasuk dalam isim munsharif. Selanjutnya, seluruh nama yang diakhiri huruf alif dan nun, seperti nama Sulaimanu, Uthmanu, Marwanu, dan Adnanu. Kemudian seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il, seperti nama Ahmadu dan Yazidu. Seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu, seperti nama Umaru dan Zuhalu. Kemudian seluruh kata sifat yang mengikuti wazan fa'lanu, seperti Abashanu, Khodbanu, dan Jau'anu. Kemudian seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu, seperti nama-nama warna dan isim tafdil. Kemudian seluruh kata yang mengikuti pola sighat muntahal jumu', yaitu salah satu bentuk jamak dengan pola-pola khas, seperti mafa'ilu, fawa'ilu, afa'ilu, dan sebagainya. Contohnya, anashidu, qawa'idu, rosailu, dan madarisu. Kemudian semua kata yang diakhiri alif ta'anith, maqsurah, dan mamdudah. Alif ta'anith adalah alif yang menjadi ciri mu'anath dari suatu kata. Misalkan, akhbaru adalah bentuk mudhakar. Bentuk mu'anathnya adalah dengan diubah ke pola alif ta'anith mamdudah menjadi khodra'u. Semua kata yang diakhiri alif ta'anith, baik yang maksurah maupun mamdudah, termasuk isim ghoiru munsharif. Catatan, hukum asalnya, isim ghoiru munsharif itu majrurnya dengan harokat fathah. Namun ada dua keadaan yang menjadikan isim ghoiru munsharif boleh berharokat kasroh ketika majrur. Yang pertama, ketika terdapat imbuhan al. Yang kedua, menjadi mudhaf. Contohnya, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Demikian dars yang ketiga. Semoga bermanfaat.